Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita lanjutkan menyelesaikan sunnah-sunnah haji yang tersisa yang disebutkan di sini. As-sunnah thaminah yang ke-8 yaitu al-jam'u bainal maghribi wal isya'i bi muzdalifah taqdiman. Menjamak salat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan jamak takdim, tentunya dengan mengqasar salat isya menjadi 2 rakaat ya. Karena dalam safar sebagaimana dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hanya saja Nabi alaihi salatu wassalam pada hajjatul wada', perjalanan yang beliau tempuh dari Arafah, padang Arafah, setelah maghrib beliau meninggalkan Arafah tanpa salat maghrib, meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Nabi SAW tiba di Muzdalifah setelah masuk waktu Isya. Tiba di Muzdalifah setelah masuk waktu Isya. Sehingga Nabi SAW menjamak salat maghrib dan Isya di Muzdalifah dengan jamak ta'khir. Dengan jamak ta'khir. Baik. Jadi bagi yang keadaannya seperti Nabi alaihi salatu wassalam, tiba di Muzdalifah setelah masuk waktu Isya, maka disunnahkan segera mengerjakan salat dengan jamak ta'khir tentunya karena sudah masuk waktu Isya, dan dengan mengqasar Isya menjadi 2 rakaat. Apabila berhasil tiba di Muzdalifah masih waktu maghrib, karena dia dapat kelonggaran dalam perjalanannya, ternyata cepat tiba di Muzdalifah. Tiba masih di waktu maghrib. Nah, disinilah letak penerapan sunnah yang disebutkan di sini dan fiqh muyassar yang kita pelajari ini, bahwa disunnahkan menjamak antara salat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan takdiman, yakni dengan jamak takdim, yakni dikerjakan di waktu maghrib. Jadi salat isya dimajukan pelaksanaannya ke waktu maghrib, dijamak dengan maghrib dengan jamak takdim, ya, yaitu apabila tiba di Muzdalifah di waktu maghrib. Ya. Ini juga telah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Ibn Uthaym rahimahullah menjelaskan dalam Syarhul Mumti', bagi orang yang tiba di Muzdalifah lebih cepat sebelum masuk waktu Isya, masih waktu Maghrib, dia sudah tiba di Muzdalifah. Ya, kata Ibn Uthaym rahimahullah, menurut saya, dalam rangka meringankan kaum muslimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai keringanan bagi kita, hendaknya menjamak salat maghrib dan isya ketika tiba di Muzdalifah, yakni jamak takdim. Bisa difahami? Berarti ini sudah Sudah dua keadaan ya. Bisa dipahami perkataan anak? Sudah dua keadaan. Keadaan yang pertama, yang keadaannya sama dengan keadaan Nabi alaihissalam, yaitu dia tiba di Muzdalifah setelah masuk waktu Isya. Berarti tentunya jamaknya jamak apa? Jamak takhir. Yang berhasil tiba di Muzdalifah lebih cepat, masih waktu Maghrib, belum masuk waktu Isya, maka berarti segera ya menyelesaikan sholatnya dengan jamak takdim supaya bisa istirahat ya setelah itu, karena malam itu butuh istirahat yang cukup, persiapan untuk sekian manasik esoknya di Mina ya, lempar jamrah ke badan yang lainnya. Baik. Nah, keadaan yang kedua ini letak penerapan sunnah yang disebutkan oleh ya, para penulis fikih muyassar. Perlu kita ketahui bahwa keadaan berhaji itu sulit diprediksi karena ramainya jamaah, banyaknya jamaah dari berbagai negara. Ya. Baik. Ya. Bahkan boleh jadi ada yang khawatir dia di perjalanannya tertahan karena macet misalkan. Ya, karena ramainya ya jamaah haji. Boleh jadi ada yang khawatir waktu Isya habis sebelum tiba di Muzdalifah. Karena ada al-qawli sahih al-rajih, menurut pendapat yang benar, yang terkuat, waktu Isya itu berakhir di pertengahan malam. Ya, habis di pertengahan malam. Tidak sampai ke waktu subuh. Ya. Ada nasnya dalam Sahih Muslim. Jadi, jika khawatir waktu Isya habis sebelum tiba di Muzdalifah, apa yang dilakukan? Ini sebagai tambih, ya, perlu diketahui, ya, jangan sampai ada yang terkena kondisi ini. Maka wajib singgah di jalan, turun untuk menjamak sholat di jalan. Jangan ditunda sampai ke Muzdalifah dan ternyata sampai di sana sudah lewat pertengahan malam, habis waktu. Tidak boleh. Wajib singgah turun di jalan untuk menjamak sholat. Iya. Bahkan, jika tidak memungkinkan singgah dan turun dari kendaraan, karena kendaraannya tidak berhenti, ya, dan tidak bisa menunggu, ya, dan tidak memungkinkan baginya jika dia berpisah dengan rombongannya dari kendaraan. Kendaraan jalan terus ini. Sementara jalannya lambat karena padatnya jalan. Ah. Dia mau turun juga tidak bisa karena kendaraan jalan terus. Jika dia tunda sampai ke Muzdalifah keluar waktu, terpaksa sholat di atas kendaraan. Menjamak sholat di atas kendaraan. Ya, sesuai dengan keadaannya, meskipun duduk di kursi, ya, dengan alasan darurat. Dengan alasan darurat ini semua dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Baik. Andaikan ada orang yang menyelisihi sunnah ini, yakni sunnah menjamak sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, baik jamak ta'khir jika tiba setelah masuk waktu isya, atau jamak takdim jika berhasil tiba sebelum isya. Dalam keadaan sebenarnya tidak ada kekhawatiran dia terlambat tiba di Muzdalifah, ya. Tetapi dia memang sengaja tidak menjalankan sunnah ini, dia singgah di jalan, kendaraannya singgah, ya, turun, kemudian dia menjamak sholat di jalan, menjamak sholat maghrib dan isya di jalan sebelum tiba di Muzdalifah. Apakah sholatnya sah? Ada khilaf. Jumhur menyatakan sah dan itu yang benar. Dan ini dibenarkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Adapun Ibnu Hazm berpendapat tidak sah. Ibnu Hazm mengatakan tidak sah itu. Itu tidak bisa dan tidak sah. Tetapi Ibnu Hazm pendapatnya lemah di sini. Yang benar jumhur sah, salatnya sah, tetapi dia telah menyelisihi sunnah Nabi SAW menjamak salat di Muzdalifah. Jadi ini tentunya mengurangi kesempurnaan ibadahnya. Baik. Kemudian yang as-sunnatus tasi'atu, sunnah yang kesembilan, al-wukufu bimuzdalifata inda al-mash'adil harami min al-fajri ila syuruqi intayassara wa illa famuzdalifatu kulluha mawqifun. Wukuf di Muzdalifah di sisi al-mash'ar al-haram min al-fajri, mulai setelah terbit fajar, setelah sholat fajar, yakni sholat subuh, wukuf untuk zikir dan berdoa di al-mash'ar al-haram ila syuruq, sampai terbit matahari, intayassara, jika memang ada kemudahan untuk melakukan wukuf untuk zikir dan doa itu di sisi al-mash'ar al-haram. Wa illa, dan apabila tidak ada kemudahan baginya untuk mengambil posisi wukufnya di mash'ar haram, fa muzdalifatu kulluha mawqif, maka seluruh area Muzdalifah, ya, merupakan tempat wukuf. Semuanya mawqif, yakni tempat wukuf. Perhatikan, apa yang dimaksud dengan al-mash'ar al-haram di sini, yang diutamakan wukuf di situ jika ada kemudahan mendapatkan posisi di tempat itu. Ya. Maksudnya di situ Mas'ad al-Haram, yakni tempat wukufnya Nabi alaihissalam yang ada di atas bukit, yang sekarang bukit itu sudah dibanguni masjid. Jadi yang menjelaskan dulu tentang keutamaan mengambil posisi di Mas'ad al-Haram yang disebutkan di sini, yaitu tempat wukufnya Nabi alaihissalam, yaitu di atas bukit, ya, yang sekarang itu sudah dibanguni masjid. Baik. Jika tidak termudahkan, di sini dikatakan bahwa Muzdalifah, area Muzdalifah, semuanya adalah tempat wukuf. Jadi bukan keharusan, bukan syarat bahwa wukufnya harus di sisi Al-Masjidil Haram, tempat wukufnya Nabi SAW di atas bukit ketika itu, yang sekarang ada masjidnya. Bukan syarat. Itu yang lebih utama, ya, mengikuti amalan Nabi SAW. Tetapi jika itu tidak termudahkan, maka seluruh area Muzdalifah, asalkan dalam batas area Muzdalifah, wukuf di mana saja, asalkan masih dalam batas area Muzdalifah, sah. Itu makna wa illa fa Muzdalifah kulluha mauqif. Wukuf itu artinya, ya, tinggal untuk, jadi setelah sholat subuh, tidak langsung meninggalkan Muzdalifah, tetapi tinggal sejenak, ya, tinggal sejenak untuk berzikir, tahmid, takbir, dan berdoa sambil mengangkat kedua tangan dengan menghadap ke arah kiblat. Wukuf itu untuk tahmid, ya, bertahmid, takbir, doa sambil mengangkat kedua tangan dengan menghadap ke arah kiblat. Ila syuruq, sampai waktu syuruq. Ya. Yakni sampai menjelang matahari terbit. Sampai menjelang matahari terbit, kemudian berangkat ke Mina sebelum matahari terbit. Minal fajri, dari waktu fajar, yakni usai sholat subuh, Muzdalifah, ila syuruquf, ila syuruq, sampai waktu syuruq. Waktu syuruq itu kan waktu terbitnya matahari, tetapi, ya, Muzdalifah ditinggalkan, wukuf diselesaikan, dan Muzdalifah ditinggalkan untuk berangkat ke Mina sebelum matahari terbit. Yakni sampai waktu isfar saja. Sampai waktu isfar, sampai cahaya fajar menyebar. Ya. Sudah terang. Menjelang matahari terbit. Kemudian berangkat meninggalkan Muzdalifah ke Mina sebelum matahari terbit. Jadi jangan tunggu matahari terbit kemudian berangkat. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram. Fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram. Al-Baqarah ayat 198. Jadi jika kalian sudah meninggalkan Arafah, sudah wukuf di Arafah, kemudian datang ke Muzdalifah, maka di Muzdalifah, fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram, berzikirlah kepada Allah di sisi al-mash'ar al-haram. Makna ayat ini adalah perintah mengerjakan wukuf. Wukuf, ya, untuk apa tadi? Berzikir, fadhkurullah. Nah, zikirnya tahmid, takbir, doa sambil mengangkat kedua tangan menghadap ke arah kiblat. Di sisi Al-Masjidil Haram. Tadi jika termudahkan, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW di atas bukit, ya, tempat Nabi melakukan wukuf itu, yang sekarang dibangun di masjid. Jika tidak termudahkan, di mana saja, di Muzdalifah. Muzdalifah disebut Mas'adul Haram, ya, itu salah satu mas'ar tempat pelaksanaan manasik haji disebut al-haram, yang suci, karena Muzdalifah itu masuk dalam batas tanah suci. Masuk dalam batas tanah suci. Beda dengan Arafah. Arafah itu di luar batas tanah suci. Dia masyarul halal. Tempat manasik yang di luar tanah suci. Adapun Muzdalifah, dia masuk dalam batas tanah suci. Makanya disebut al-masyarul haram. Baik. Pelaksanaan wukufnya tadi sudah dijelaskan. Sampai waktu isfar, yakni cahaya fajar menyebar terang menjelang matahari terbit. Kemudian berangkat ke Mina sebelum matahari terbit. Perhatikan. Wallahu a'lam. Di sini para penulis Al-Fiqh Al-Muyassar, apakah yang mereka maksud merupakan sunnah adalah wukufnya? Wukuf di Muzdalifah? Ya. Jika itu yang dimaksud, berarti mereka berpendapat bahwa wukuf di Muzdalifah hukumnya hanya sunnah. Perintah Allah Subhanahu wa taala fadhkurullaha indal masyaril haram, ini perintah ini bersifat sunnah. Ataukah yang mereka maksud, yang mereka maksudkan dengan disunnahkan di sini, yaitu pelaksanaan wukufnya di sisi al-masyarul haram yang dijelaskan tadi, yaitu di bukit tempat Nabi SAW dulu wukuf dan sekarang dibanguni masjid. Adapun wukufnya sendiri, ya, hukumnya bukan sunnah, melainkan wajib. Ya, karena pada mazhab Hambali, dan para penulis ini dia, mereka adalah fuqaha mazhab Hambali. Pada mazhab Hambali sudah kita lewati pada pembahasan wajibat al-hajj, kewajiban-kewajiban haji. Poin ketiga yaitu kewajiban mabit di Muzdalifah, kewajiban bermalam di Muzdalifah. Nah, kewajiban bermalam di Muzdalifah itu sebenarnya ada kaitannya dengan kewajiban wukuf di Muzdalifah. Jadi bermalam di Muzdalifah, ya, sebelum meninggalkan Muzdalifah, wukuf dulu. Nah, jadi kesimpulannya tentang wukuf di Muzdalifah itu memang ada perbedaan pendapat. Bahkan ada ulama yang mengatakan wukuf di Muzdalifah itu rukun. Ya, tetapi jawabannya tidak sampai pada tingkatan rukun. Ada hadis yang menunjukkan bahwa tidak sampai pada tingkatan rukun. Nabi SAW pernah, ya, pada salah satu hadis yang sahih, memerintahkan salah satu sahabat untuk mengumumkan, barang siapa masih sempat mendapati wukuf di padang Arafah, ya, di akhir malam sebelum terbit fajar, maka hajinya sah. Barang siapa masih sempat mendatangi, tiba di padang Arafah pada malam Muzdalifah sebelum terbit fajar, maka dia dianggap mendapatkan haji, hajinya sah. Nah, jika orang tiba di Arafah di akhir malam sebelum terbit fajar, wukuf di Arafah, dan dengan itu sah ibadah hajinya, berarti dia tidak akan sempat wukuf di Muzdalifah, sudah mutabbit fajar, baru tiba di Arafah wukuf. Perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah tidak akan dapat. Ya. Yang berarti jika dia tidak wukuf di Muzdalifah, yang penting sudah wukuf di Arafah sebelum terbit fajar. Ya. Maka hajinya saya ini menunjukkan bahwa wukuf di Muzdalifah bukan rukun. Yang rukun itu wukuf di Arafah. Batas akhirnya adalah terbit fajar. Jika sempat sebelum terbit fajar wukuf, walau sebentar di Arafah, karena ada halangan misalnya dalam perjalanan, ya, kemudian tiba terlambat, maka sah. Jadi puncaknya wukuf di Muzdalifah, puncaknya itu hanya wajib. Ya, puncaknya hanya wajib. Jadi perintah Allah SWT di sini bersifat wajib. Fadkurullah indal masyarul haram, yakni wukuf untuk zikir di Muzdalifah yang merupakan masyarul haram, ya, hukumnya wajib. Ini yang terkuat. Tayyib. Dan hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menyatakan, barang siapa, ya, mendapati bersama kami sholat ini, sholat subuh, di mana? Di Muzdalifah. Nah, dan telah mengerjakan wukuf di padang Arafah sebelumnya di malam hari atau siang hari, hajinya telah sempurna dan dia telah menunaikan manasiknya. Jadi, barang siapa mendapati sholat subuh bersama Nabi di Muzdalifah dan telah wukuf sebelumnya di Arafah, hajinya sempurna. Menunjukkan bahwa wukuf di Muzdalifah hukumnya wajib. Tayyib. Jadi berdasarkan keterangan ini, ya, kembali memperjelas salah satu kewajiban haji yang disebutkan, yaitu bermalam di Muzdalifah. Setelah kita pelajari, ya, pendapat yang terkuat yang didukung oleh Ibnu Utsaimin, ya, di antara anak-anak nukil waktu itu, ya, dan yang lainnya, bahwa bermalam di Muzdalifah hukumnya wajib, yaitu sampai subuh. Bagi golongan yang kuat fisiknya, tidak punya udur, bukan golongan yang lemah fisiknya, bukan kaum wanita, bukan orang tua yang lemah fisik, bukan anak-anak, ya, yang esoknya nanti di Mina sulit untuk berdesak-desakan. Nah, bukan golongan lemah seperti itu, maka wajib bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Salat subuh di situ. Setelah salat subuh, wukuf di Muzdalifah sampai menjelang terbit matahari, kemudian meninggalkan Muzdalifah menuju Mina sebelum terbit matahari. Ini dua kewajiban, bermalam di Muzdalifah kemudian diakhiri dengan wukuf di Muzdalifah untuk berzikir seperti yang telah dijelaskan. Ya. Adapun golongan yang lemah fisik, kaum wanita, orang tua, anak-anak, dan pendampingnya yang mesti mendampingi mereka, ya, boleh meninggalkan di akhir malam, yaitu setelah bulan terbenam. Nah, karena sudah tinggal mayoritas malamnya. Tetapi sebelum meninggalkan, golongan lemah ini yang meninggalkan di akhir malam setelah bulan terbenam, itu juga sebelum meninggalkan Muzdalifah harus wukuf dulu sebentar. Jangan langsung pergi begitu saja. Wukuf dulu sebentar untuk berzikir, ya, tahmid dan takbir, doa seperti yang telah dijelaskan. Nah, jadi wukuf ini wajib. Baik yang mabitnya, bermalamnya sampai subuh, karena dia tidak punya udur untuk meninggalkannya di akhir, meninggalkan Muzdalifah di akhir malam, seperti Nabi SAW dan para sahabat yang kuat, itu sampai subuh, salat subuh di situ. Setelah salat subuh, wukuf di situ di Muzdalifah, ya, untuk zikir. Kemudian wukufnya sampai menjelang terbit matahari. Kemudian sebelum terbit matahari, menuju ke Mina. Maupun golongan yang lemah, kaum wanita, orang tua yang lemah fisik, dan anak-anak kecil, dan pendamping yang mesti mendampingi, menemani, berangkat di akhir malam, wukuf dulu sebelum datang ke Muzdalifah. Wukuf dulu, ya, sejenak, setelah itu meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Baik. Nah, pelaksanaan wukuf itu afdolnya, jika memungkinkan, di sisi al-Mash'al al-Haram, tempat Nabi wukuf, yaitu di atas bukit yang sekarang dibanguni masjid. Jika tidak memungkinkan, maka di area mana saja, yang jelas masih batas Muzdalifah. Bisa difahami? Nah, jadi jika anak ulangi kembali, kalau ditanya, ya, ada wukuf di Arafah, ada wukuf di Muzdalifah, yang mana yang merupakan rukun haji? Wukuf di Arafah, batas akhirnya, ya, batas akhirnya sebelum terbit fajar malam 10 Dzulhijjah. Jadi boleh jadi ada orang yang terlambat di malam Muzdalifah, yang orang-orang sudah pada bermalam di Muzdalifah, dia baru menuju Arafah untuk wukuf, karena ini tidak bisa tidak harus, ini rukun ini. Jika masih sempat tiba di Arafah, ya, di malam itu, malam 10 Dzulhijjah itu, malam Muzdalifah, masih tempat tiba di Arafah, masih sempat wukuf sebelum terbit fajar, sah hajinya. Jika lewat, lewat hajinya. Hah? Karena lewat batas akhirnya. Baik, ada pun wukuf di Muzdalifah, ya, yang terkuat, hukumnya apa? Wajib. Wukuf di Muzdalifah hukumnya apa? Wajib berdasarkan perintah Allah SWT di ayat dan hadis yang telah disebutkan. Nah, ya. Jadi terkait Muzdalifah, anak-anak yang kembali, ada dua hal yang wajib. Mabit, bermalam, dan wukuf sebelum meninggalkannya. Ya. Jadi golongan yang punya udur yang lemah bersama pendampingnya yang meninggalkan Muzdalifah di akhir malam, wukuf dulu. Ingat, wukuf dulu. Ya, adapun tidak sampai subuh di akhir malam meninggalkan Muzdalifah, dia sudah melewati mayoritas malamnya dan ada udur untuk cepat berangkat sebelum golongan kaum lelaki yang banyak, karena besoknya berdesak-desakan, mereka lemah sehingga berangkat duluan. Ya, tapi tetap wukuf. Gitu. Nah, begitu pula yang tidak punya udur, golongan kuat, kaum lelaki yang kuat, sampai subuh, sholat subuh di situ, kemudian wukuf sampai menjelang terbit matahari. Afdolnya wukuf itu jika termudahkan di mana? Indal Mas'aril Haram, tempat Nabi wukuf, yaitu di bukit yang sekarang ada masjidnya. Jika tidak termudahkan, Muzdalifah semuanya tempat wukuf. Bisa difaham ini? Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadr. Fadlu jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.